Production. Kebayang jadi lupa jalan pulang. pulang, mau berduaan sama mama muda. Enggak mau pulang, maunya bergoyang sama mama muda. Mama muda, ditolak tiga sama suami. Sudah enggak tahan hidup sendiri, minta segera dinikahi. Mama muda, ditolak tiga sama suami. Bikin sugesti, bikin lupa diri, pengen segera ku nikahi. Aku pilih mama muda. Pilih mama muda, da da da. Pilih mama muda, ya ini mama. Pilih mama muda, ya ini mama. Ini mama muda, ya ini mama. Pilih mama muda, ya ini mama. Pilih mama muda, ya ini mama. Pilih mama muda, ya ini mama. Everybody, I'll Jamila, DJ Emirna Production.